Bagaimana dengan sebagian pihak yang membolehkan demonstrasi dengan dalil perbuatan sebagian sahabat seperti Mas'ud dan Hamzah yang melakukan aksi di Mekah di hadapan para pemuka Quraisy musyrikin yang juga dianggap sebagai penguasa Mekah saat itu, dan aksi sahabat tersebut diklaim telah mendapatkan restu dari Rasulullah SAW. Aksi yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran di depan orang-orang Quraisy dan Hamzah bersama sahabat yang lain berteriak takbir mengeliling sambil saling bergandengan tangan, dan dianggap itu sama dengan unjuk rasa. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangan berpura-pura bodoh. Sangat berbeda antara unjuk rasa dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Dan keadaannya juga sangat berbeda antara apa yang dilakukan oleh mereka di zamannya dan apa yang sekarang terjadi. Pertama, mereka menegakkan hujjah, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berharap kalau mereka masuk Islam, mendengarkan. Dan mereka tahu, mereka akan dipukul demikian dan demikian. Apakah tidak mirip atau tidak lebih mirip dengan ucapan Rasulullah SAW? Bahwasanya jihad yang paling tinggi adalah kalimat hak di depan penguasa yang zalim. Iya kan? Dia tegakkan al-haq. Tidak ada ilah kecuali Allah. Mau apa? Mau bunuh saya? Silakan. Itu nasihat kepada mereka. Dan tidak seperti sekarang mengacaukan segala sisi. Mengacaukan jalan raya, mengacaukan urusan ekonomi, segala macam. Na'udzubillah. Sekian banyak mudaratnya. Itu satu. Yang kedua, barakallahu fikum. Waktu itu tidak ada penguasa. Di zaman jahiliyah, siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang dimaksud penguasa? Tidak ada penguasa. Maka tidak sama dikatakan itu demonstrasi pada penguasa. Penguasa yang mana? Taib, itu jawaban kedua. Jawaban ketiga, apakah kamu samakan penguasa sekarang seperti musyrikin Quraisy? Penguasa yang masih salat, puasa, haji, penguasa yang mengucapkan assalamualaikum, penguasa yang mengucapkan la ilaha illallah. Musyrikin Quraisy menentang kalimat la ilaha illallah, apalagi masuk Islam. Bagaimana mau disamakan? Itu qiyasun ma'al fariq, berarti qiyasun batil. Yang namanya qiyas analogi, itu ada syurut, kata para fuqaha. Ada syarat-syaratnya, ada maqis alaih, ada wajhus syabah. Yang dikiaskan kepadanya, dan ada sisi persamaan. Sekarang sisi persamaannya apa? Tidak ada samanya dari segala sisinya. Ini ada penguasa dan keteraturan. Waktu itu tidak ada penguasa dan tidak ada keteraturan. Berbeda. Sekarang penguasanya muslim. Di sana, kalaupun dianggap penguasa, bukan muslim. Di sini, demonstrasi dengan jumlah yang besar menutup jalan tol. Berkilometer. Dan kami pernah merasakan dan jadi korbannya. Wallahi, yang mau nikah, gak jadi nikah. Yang mau terbang, gak jadi terbang. Hangus sekikatnya. Yang tadinya, ini sekian banyak orang mengeluh. Yang mau nengok, mau mendengarkan atau mau menasehati seseorang yang akan wafat, sudah wafat duluan. Sahih. Sakit keras, saya akan datang, saya akan berbicara. Sudah sampai sana sudah mati. Karena hampir sekian belas jam perjalanan dari Cirebon ke Jakarta. Hampir 20 jam. Gara-gara apa? Gara-gara demonstrasinya mereka kaum buruh. Yang bau-bau sosialis. Ikhwanuddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampaikan aspirasi sendirian, kenapa sih takut? Datang. Kami ingin menyampaikan sesuatu. Diterima, alhamdulillah. Enggak diterima, melalui orang yang lain. Yang bisa diterima. Kalau diterima, alhamdulillah, sampaikan. Kami dari organisasi ini, kami memberikan nasihat kepada bapak-bapak. Mudah-mudahan bapak bisa memahami apa yang kami maksud. Bahwa kami rakyat, kami membutuhkan begini dan begitu. Alhamdulillah, beberapa kaum muslimin sampai dan bisa menasehati. Mau apa? Siapa bilang tidak bisa? Apalagi melalui orang-orang yang lain yang bisa sampai kepadanya lebih mudah lagi. Barakallahu fikum. Nasallahu taufiqul afiyah. Nasallahu hidayah wa rahmah. Masih ada 5 menit lagi. Bagaimana salafus saleh mengajarkan agar thalabul ilmi, para santri, bisa memiliki sikap tegas, bergerak cepat, cepat tanggap sebagaimana militer di zaman sekarang? Bolehkah mengajarkan baris berbaris pada santri? Ikhwani fidina azakumullah, baris berbaris sudah diajarkan dalam salat. Masya Allah. Sawu sufufakum. Istau. I'tadilu. Saya dengar dari Syekh Abdul Aziz Al-Syeikh kalau enggak salah. Buta. Tinggi besar orangnya. Kayak militer. Saya salat di masjidnya di Riau. Buta, tapi jalan dari sana sampai ke tempat pengimaman seperti bukan orang buta. Tegak, tak tak tak, tak terus belok, tak tak tak, tak maju. Terus akhirnya salat. Setelah itu kalimatnya, nadanya persis seperti pimpinan tentara. Istau. Istau, i'tadilu. Masya Allah. Kalau saja dididik santri-santri seperti itu, insya Allah jadi orang-orang yang tegas, rapi, taat komando, ila akhir. Kenapa? Enggak boleh komando. Lah kalau enggak boleh komando, enggak boleh sholat jamaah. Sholat jamaah itu dikomando oleh imam. Aqimish shalah, perintah. Istau, juga perintah. Luruskan, juga perintah. Sampai kemudian Allahu Akbar juga komando. Sampai selesai. Walhamdulillah. Qul inna a'udzu, jangan terlalu sempit dalam masalah komando. Dan komando yang paling diperintahkan adalah yang sedang dibahas. Kita mentaati komando penguasa selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, sehingga sebuah negara menjadi kompak antara rakyat dengan penguasanya. Akan diberi oleh Allah barakah minas sama'i wal ard, menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.